Boleh Anda goyang, boleh Anda joget, satu saja syaratnya. Ciptakan suasana aman, tertib, dan terkendali. Kesamben benar-benar bergoyang, Trio Rejo benar-benar berdangdut. Terima kasih atas kerja sama Anda. Yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti. Tergolong bintang maha bintang bro. Artis spesialnya Jawa Timur yang sering mengisi di TV swasta Indonesia. Trans 7 Indosiar SCTV di acara JKS bareng Mbak Soimah Sopo kira-kira. Eh? Membawakan mahakarya dari Ki Ageng Slamet. Lagune Ki Ageng Slamet, ciptaan Ki Ageng Slamet, judule apa to? Kok podo roh ya? Judule apa to? Wis ngerti artine dada duel? Kalau enggak ngerti yuk kita sama-sama bareng bersama Ramayana juga Randy syuting kita panggil Wiwi Sakita New Palapa. Selamat sore, kita goyang bareng-bareng New Palapa. We spray ojo jorin aja gimana ya rey yo. Ting penting goyang bareng-bareng. Yang di belakang juga lambaikan tangannya bareng. Hey! Wiwetin duel.